Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد باب لحاق النسب باب penggabungan nasab atau diikutkannya nasab hadisnya hadis tsani wal 20 ba'da 300 hadis yang ke-322 dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ikhtasama Sa'ad ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام. Terjadi perselisihan antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abd ibn Zam'ah tentang seorang anak. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad, ya Rasulullah, hadha ibn akhi Utbah ibn Abi Waqqas. Ya Rasulullah, anak ini adalah anak saudaraku yang bernama Utbah ibn Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu bnuhu, saudaraku itu berpesan kepadaku bahwa itu adalah anaknya. Undur ila syabahihi, lihatlah keserupaannya. Faqala Abd ibn Zam'ah, maka berkata Abd ibn Zam'ah membantah beliau, hadha akhi ya Rasulullah, ini saudaraku ya Rasulullah, wulida ala firashi abi min walidatihi, dia lahir di ranjangnya bapakku dari istrinya. Firasi abi min walidatihi, fanadhara Rasulullah sallam faraa syabahan bayyinan bi Utbah, maka Rasulullah pun melihat anak itu terlihat betapa miripnya dengan Utbah. Faqala huwa laka ya Abd ibn Zam'ah, tetapi Nabi menyatakan ini anakmu wahai Abd ibn Zam'ah, al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar, anak itu milik pemilik ranjang walil-ahir al-hajar, sedangkan untuk yang berzina hanya dapat batu. Wahtajibi minhu ya Saudah, dan engkau wahai Saudah berhijablah daripadanya. Falam yara Saudata qat, maka setelah itu dia tidak pernah lagi melihat Saudah sama sekali. Al-gharib barakallahu fikum. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Pertama kalimat ahida ilayya annahu bnuhu. Makna ahida ilayya yakni awsa ilayya annahu bnuhu, berwasiat kepadaku bahwasanya anak ini adalah anak dia. Yang berarti apanya Sa'ad? Ponakan kan? Ini anak saudaraku, berarti ini ponakanku. Alhiqhu binasabihi wa abihi, nasabkanlah anak ini kepada saudaraku Utbah ibn Abi Waqqas. Yang kedua, kalimat firashi abi, firash ayahku. Yuradu bil firash sahibuhu. Yang dimaksud dengan firash adalah tentunya pemiliknya, bukan ranjangnya, tapi pemiliknya. Wa huwa az-zawj was-sayyid, yaitu pemilik ranjangnya. Siapa pemilik ranjangnya? Suami atau sayyid? Suami kalau itu istrinya, sayyid kalau itu budaknya. Barakallahu fiikum. Qala al-walidah, maknanya walidah al-jariyah allati wata'aha sayyiduha. Al-walidah adalah budak perempuan, budak perempuan. Allati wata'aha sayyiduha, yang dijimai oleh pemiliknya, tuannya. Faja'at minhu al-walad atau ja'at minhu biwaladin, maka anak siapa atau anak itu dinasabkan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Di dalam ada Sa'ad melaporkan kepada Nabi, aku dikasih wasiat, aku diberi wasiat bahwa walad tersebut adalah milik Utbah. Baik, barakallahu fi. Sa'ad mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saudaraku Utbah berwasiat padaku bahwa anak ini adalah anak saudaraku. Lihatlah betapa miripnya dia. Syabah. Alasannya apa? Syabah. Ternyata anak ini lahir dari seorang walidah, dari seorang budak, yang walidah ini milik bapaknya Zam'ah. Maka Zam'ah mengatakan, ya Rasulullah, anak ini lahir di ranjangnya bapakku. Di ranjangnya bapakku. Dari budaknya. Baik, dari budak perempuannya. Maka Nabi melihat anak tersebut, ternyata memang mirip sekali dengan Utbah. Sangat mirip. Tetapi Nabi tidak mengukur nasab dengan kemiripan. Tetapi memberikan kaidah. Apa kaidahnya? Al-waladu lil-firash walil-ahiril hajar. Al-waladu liman? Lisahibil firash. Al-firash bisa dua. Bisa walidah, wabisa zawjah. Al-waladu lil-firash walil-ahiril hajar. Sekarang kalau lahirnya dari zaujah, maka punya suaminya, punya zauj. Kalau lahirnya dari walidah, maka punya sayyid, punya sayyidnya. Apa sayyid? Pemilik budak tersebut. Kalau lahirnya dari budak, berarti milik sayyidnya. Kalau lahirnya dari seorang istri, maka milik suaminya, zauj. Walaupun terlihat sangat miripnya dengan yang berpesan kepada Sa'ad, yaitu Utbah. Nabi melihat betapa miripnya. Tetapi Nabi menyatakan, al-waladu lil-firash. Anak itu lil-firash. Yani sahibul firash. Pemilik firash. Pemilik ranjang. Pemilik hamparan. Yani pemilik budak tadi atau pemilik istri tadi. Yaitu sayyidnya atau suaminya. Mafhum? Walhamdulillah. Kembali kita kepada kitab. Disebutkan barakallahu fikum pada kalimat tersebut bahwa al-firash, firashi abi, yurad bil firash sahibuhu, pemilik firash. Wa huwa az-zawju was-sayyid. Zawj, suami, sayyid, tuannya. Kalau lahirnya dari seorang istri, berarti pemiliknya, pemilik firash adalah suami. Kalau lahir dari budak perempuan, berarti siapa pemilik firasnya? As-sayyid, tuannya. Walil ahir al-hajar. Bagi ahir dengan ha. Al-ahir maknanya az-zani yang berzina. Wa ma'na lahul hajar maknanya hanya memiliki batu. Ay lahul khaybah. Kerugian. Hanya dapat batu maknanya rugi. Wala haqqa lahu fil walad, dia tidak mendapatkan hak apa-apa terhadap anaknya, tidak mendapatkan nasabnya, tidak mendapatkan apapun, bahkan tidak dianggap sama sekali. Lil akhir hajar, tidak mendapatkan apa-apa. Apa istilah bahasa Arab yang lain tidak mendapatkan apa-apa? Bisifri yadai. Sifri yadai dengan tangan tidak memegang apapun. Apalagi ungkapan-ungkapan seperti itu. Raja'a bihufay hunain. Pulang dengan huf pada perang Hunain. Apa itu? Ya tidak ada apa-apa. Huf mereka hancur ketika itu dalam perang Hunain. Tidak kembali kecuali dengan Khufay Hunain. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Zam'ah difathahkan di huruf Zai dan disukunkan di Mim. Summiya bi'ihda zama'at wahuna sya'arat al-muta'alliqah bi'anfil arnab. Dinamakan demikian adalah diambil dari kata zama'at, yaitu bulu-bulu yang ada, yang berada di hidungnya kelinci. Ala kulli hal itu tidak berkait dengan pembahasan. Barakallahu fikum. Yani nama seseorang. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Kana fil jahiliyah yudribuna ala al-ima'i dharaib yaktasibuha min fujurihinna. Karena ini kejadian di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, mereka yadribuna alal ima' dharaib. Mereka menentukan bayaran-bayaran yaktasibnaha untuk mendapatkan keuntungan dengan zina. Wa yalhaquna alwalad bizani idza da'ahu, dan kemudian digabungkan nasabnya kepada yang berzina kalau orang itu menginginkannya. Barakallahu fikum. Ini jahiliyah. Jadi jahiliyah rusak. Memang rusak akhlaknya, pejat akhlaknya, tetapi lihatlah dibandingkan dengan kerusakan hari ini. Mereka masih bertanggung jawab terhadap anaknya dan bahkan masih berebut, itu anak saya, itu anak saya. Bedanya yang hari ini begitu berzina, anaknya dibuang, dibunuh, dipotong-potong, masukkan kresek, buang sampah, buang ke sungai dan seterusnya. Na'udzubillah. Sama sekali tidak mementingkan anaknya sendiri. Ini barakallahu fikum kejadiannya di zaman jahiliyah. Ini sayyid, ini walidah punya budak. Apa biasa disebut selain walidah? Amah. Ya. Punya budak perempuan. Di zaman jahiliyah, budak perempuan ini dimanfaatkan untuk mengais keuntungan. Kalau ada yang mau berzina dengannya, bayar pada saya. Ini kan budak saya. Tetapi nanti ketika budak ini memiliki walad, maka yang berzina tadi akan melihat, ini mirip dengan saya. Saya ambil, ini anak saya. Idda'ahu. Mana idda'ahu? Mengaku-ngaku, ini anak saya. Maka diserahkan. Kalau tidak, akan memanggil seseorang yang dijuluki dengan julukan tertentu, maknanya adalah orang yang ahli dalam bidang keturunan. Dilihat wajahnya, dilihat kakinya, kemudian ini dari Bani Fulan. Maka orang yang berzina tadi dari Bani Fulan harus menerima anaknya. Ini anakmu. Barakallahu fikum. Kasus itu sudah lama. Di zaman jahiliyah. Tetapi Sa'ad ibn Abi Waqqas mendapati hidayah, mendapati keislaman, masuk Islam. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak ini adalah anak saudaraku. Dulu saudaraku pernah berpesan, itu anak dari budak fulanah, itu anakku. Berarti kan, dia yang berzina dengan budak ini. Lihatlah betapa miripnya wajahnya. Nabi melihat, hadhihi syabah. Nabi melihat keserupaan itu. Tetapi Nabi menyatakan, al-waladu lil-firash, walil-ahiril hajar. Anak itu milik pemilik ranjang. Sudah disebutkan dari dua kemungkinan, al-sayyid atau zawuj. Dalam kisah ini berarti, sayyid, milik sayyidnya, budaknya budak dia, maka dia yang memilikinya. Walil-ahir hajar, orang yang berzina gak dapat apa-apa, hanya dapat batu. Kembali kepada kita, barakallahu fiikum. Fazana Utbah ibn Abi Waqqas bi ummihi bi amatin li Zamah ibn al-Aswad. Kemudian Utbah ini di zaman jahiliyah berzina dengan budak milik Zam'ah ibn al-Aswad. Fajaat bi ghulam. Ternyata sampai melahirkan anak. Fa awsa Utbah ila akhihi Sa'ad. Maka Utbah berwasiat, jangan lupa anak itu adalah anakku. Bi'anil haq hadzal ghulam bi nasabihi. Gabungkan nasabnya dengan nasabku. Kata Utbah. Falamma ja'a fathu Makkah, ketika datang fathu Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat anak itu. Ingat pesan saudaranya. Arafahu bi syabahihi bi akhihi. Dia melihat dari ciri-cirinya betapa miripnya dengan saudaranya. Fa arada istilhaquhu, maka beliau pun ingin anak itu dinasabkan ke nasabnya, yakni nasab saudaranya. Fa qasama alaihi huwa wa 'Abd ibn Zam'ah, maka bertikailah beliau dengan 'Abd ibn Zam'ah, anaknya Zam'ah. Berarti ini kejadian masa lalu dan sekarang yang bicara anaknya, bukan pemiliknya, pemilik budaknya, tapi anaknya, yaitu Abd ibn Zam'ah. Fa anna Sa'ad bi hujjatihi wa hiya anna akhahu aqarra bi annahu ibnahu. Sa'ad mulai dengan hujahnya, dengan argumennya, bahwa saudaranya sudah mengikrarkan bahwa itu anaknya. Karena di zaman jahiliyah kalau berzina dengan seorang budak, maka nanti anaknya akan diaku sebagai anaknya. Apalagi kelihatan mirip. Sekarang saudaranya sudah berikrar kalau itu anaknya. Wa bima bainahuma min syabahin, dan juga antara keduanya ada kemiripan. Faqala 'Abd ibn Zam'ah, 'Abd ibn Zam'ah mengatakan, huwa akhi, dia saudaraku. Mengapa saudaraku? Lahir dari bapak yang sama. Ini dia anaknya Zam'ah. Demikian pula anak ini anaknya budaknya Zam'ah. Berarti anaknya Zam'ah juga kan? Wulida min walidati abi. Dia lahir dari budak perempuannya bapakku. Berarti anak bapakku. Kalau anak bapakku berarti saudaraku. Masing-masing berargumen. Wanadhara an-nabiyyu ila al-ghulam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat ke budak tadi. Fara'a fiha syabahan bayyinan bi Utbah, maka Nabi melihat kemiripan yang sangat dengan Utbah. Li'anna al-asl annahu tabi' li malik al-amah, tetapi karena hukum asalnya bahwa anak itu kembalinya kepada pemilik budak, kembalinya kepada pemilik firasy, Maka Nabi pun tetap menyebutkan kaidah tersebut. Faqad qadha bihi li Zam'ah. Nabi memutuskan bahwa anak ini anaknya bapaknya, anaknya Zam'ah. Anaknya bapaknya Abd ibn Zam'ah. Wa qala al-waladu lil firash. Kemudian berkata bahwa anak itu adalah milik pemilik ranjang. Milik pemilik hamparan. Kalau hamparannya budak perempuan, berarti milik tuannya. Kalau hamparannya adalah seorang istri, maka milik suaminya. Walil ahiriz zani al khaybati wal hasara. Adapun pezina yang berzina tidak mendapatkan kecuali khaybah, kerugian, wal khasara, kekecewaan. Fa huwa ba'idun 'anil walad, maka dia sangat jauh untuk bisa mendapatkan anak tersebut, untuk bisa dinasabkan anak tersebut kepada bapak biologisnya. Sekarang kan ada istilah bapak biologis. Ini secara biologis, ini lahir karena maninya orang ini. Secara biologis, dikatakan bapak biologis. Dalam Islam tidak sah. Tidak sah. Kalau dia berzina, maka tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau berzina bukan dengan yang punya suami, bukan dengan yang memiliki tuan? Bagaimana? Nasabkan pada siapa? Kepada ibunya. Karena tidak dengan ikatan nikah, maka tidak dianggap. Walaupun dia mengaku-ngaku, saya yang begini, saya yang begitu, dan saya yang menyebabkan dia hamil dan sebagainya. Kamu berzina, dia berzina. Apa aman kalau wanita itu tidak berzina dengan orang lain? Namanya pezina, akan berzina. Bisa jadi dengan sekian laki-laki. Sudah dia mendapatkan dari sini, dia berzina dari sana ketika lahir. Apakah bisa dipastikan bahwa itu adalah anak biologisnya fulan? Tidak bisa dipastikan. Karena tidak ada ikatan pernikahan. Maka barakallahu fikum al-ahir hajar. Al-ahir tidak mendapatkan kecuali hajar. Walakin lama ra'a syabahul ghulam bi'utbah tawarra'a sallallahu alaihi wasallam an yastabihan nazar ila ukhtihi Saudah binti Zam'ah. Tetapi karena lihat kemiripannya sangat, sehingga hampir-hampir bisa dipastikan ini anak biologisnya Utbah, maka kamu sebagai kehati-hatian tidak boleh melihat saudarimu Saudah. Tergambar? Tadi disebutkan amahnya milik sayidnya. Siapa sayidnya? Dalam kisah ini Zam'ah. Walaupun yang menyampaikannya kepada Nabi anaknya yang bernama Abd ibn Zam'ah. Maka Zam'ah ini memiliki anak dari budaknya satu laki-laki. Kemudian juga memiliki anak laki-laki yang bernama Abd yang berbicara kepada Nabi tadi. Abd ibn Zam'ah. Punya anak juga namanya Saudah. Baik. Kan saudara. Anak tadi yang diperebutkan Abd dengan Saudah satu bapak. Namun walad yang satu ini kasus. Apa kasusnya? Diakui oleh seseorang bahwa itu adalah anaknya dan dibuktikan dengan kemiripannya yang sangat sangat miripnya dengan siapa? Utbah. Maka Nabi pun memutuskan dengan keputusan. Karena al-waladu lil firash, anak itu milik pemilik ranjangnya, milik pemilik amah ini, yaitu Zam'ah, maka dinasabkan kepada Zam'ah. Walad ini bin Zam'ah. Tetapi karena kemiripannya dengan Utbah, karena kemiripannya dengan Utbah, kamu hijabi dari Saudah. Karena secara hukum nasabnya kepada pemilik raja. Secara hukum. tetapi secara wajahnya betul-betul mirip dengan siapa? Dengan Utsbah. Ihtiyatan, untuk kehati-hatian, engkau tidak boleh ketemu dengan saudarimu ini karena beda bapak biologis. Ini lahir dari Zamah benar-benar, ini dikhawatirkan anaknya Utsbah. Secara hukum diputuskan, tetapi secara kehati-hatian, hijablah, engkau berhijab dari saudah. Walakin lama ra'a syabahal ghulam, ketika melihat kemiripan budak anak tadi dengan Utsbah, tawarra'a. Mana tawarra'a? Berhati-hati. An yastabihan nadhar ila ukhtih, agar jangan sampai dia melihat saudarinya Saudah binti Zam'ah. Baik. Bihadan nasab, dengan nasab tadi. Wa amaraha bil ihtijabi minhu, maka anak ini terhadap Saudah dihukumi untuk berhijab seperti orang lain. Ihtiyatan wa tawarru'a, karena kehati-hatian dan karena wara'. Wara' juga maknanya hampir sama, kehati-hatian. Barakallahu fiikum. Demikian hadis yang singkat ya. Kalian hafalkan hadisnya, kemudian kalian tulis terjemah fawaidnya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala, kalau masih sempat. Baik. Masih berapa pekan lagi sebelum ujian? Hah? 2 pekan lagi. Pekan ini masih bisa mengajar. Pekan berikutnya saya berangkat umrah. Jadi masih sisa pekan ini saja. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, nanti ujiannya tergantung akhir pelajaran besok atau lusa. Itu sebagai akhir pelajaran yang masuk ujian. Barakallahu fikum. Indahsiar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari murattal Qur'aniyah 91.